Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala al-mubarak rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ke-47 dari pembahasan kita mengkaji kitab Amdatul Fiqh karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pembahasan berikutnya Kitab Shayd. Kitab Shayd, hewan buruan. Di dalam pembahasan ini ada, di dalam kitab ini ada 7 pembahasan. Pertama adalah definisi As-Shayd. As-Shayd masdar dari shada yasidu shaydan. Yang maknanya adalah memburu. Kemudian shayd ini digunakan untuk hewan yang diburu. Dan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakannya untuk hewan yang diburu. Ya ayyuhalladzina amanu, la taqtulus shayda wa antum hurum. Orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh shayd, sedangkan kalian dalam keadaan berihram. Iya. Jadi as-shayd ini ada 2 penggunaan, bisa bermakna perbuatan shayd memburu hewan buruan, hewan liar yang bisa dimakan yang tidak ada pemiliknya, dan shayd bisa digunakan untuk hewan buruan itu sendiri, hewan yang ditangkap itu. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan kewajiban untuk menyembelihnya bila memungkinkan. Nah, jadi secara umum bahwa shayd pemburuan adalah salah satu hal yang diperbolehkan dan cara untuk menghalalkan hewan yang ditangkap. Di sini Ibnu Qudamah terangkan berbagai atau beberapa etika berkaitan dengan masalah hewan buruan ini. Kata beliau, kullu ma amkana dabhuhu min as-shayd lam yubah illa bi dabhihi. Setiap hewan buruan yang memungkinkan untuk disembelih, maka hewan buruan itu tidak diperbolehkan kecuali dengan menyembelihnya. Jadi kalau misalnya hewan buruannya ditangkap dalam keadaan masih hidup, maka kewajibannya adalah menyembelihnya, sebab masih memungkinkan untuk disembelih. Dan ini berdasarkan hadis Adi bin Hatim, riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arsalta kalbak fadhkur ismallah alaihi, fa in amsaka alayka fa adrakathu hayyan fadhbahhu, wa in adrakathu fa adraktahu hayyan fadhbahhu, wa in adraktahu qad qutil fa lam ya'kul minhu fakulhu." Tetapi apabila engkau mengirim anjingmu yang terlatih dan kau sudah menyebut nama Allah terhadapnya, lalu anjing itu menangkap hewan buruan untukmu, iya, dan kamu masih mendapati hewan buruan itu dalam keadaan hidup, maka sembelihlah. Kalau engkau mendapatinya dalam keadaan telah terbunuh, belum memakan sesuatu, maka makanlah. Baik, jadi sini diterangkan di dalam hadis, kalau hewan buruan didapati dalam keadaan masih hidup, masih memungkinkan untuk disembelih. Sebab ini asal di dalam penghalalan, di dalam zakat adalah dengan cara disembelih, sebagaimana yang telah berlalu. Iya. Kalau tidak memungkinkan lagi disembelih dan sudah dibunuh oleh hewan terlatih ini, maka tidak ada masalah. Nah, tapi dengan syarat hewan itu tidak memakan sesuatu dari hewan itu. Karena kalau hewan terlatih yang memakan sesuatu dari hewan itu artinya dia memburu untuk dirinya sendiri, bukan untuk tuannya. Kalau dia memburu untuk dirinya sendiri, tidak halal. Ini akan datang ya penjelasannya. Nah, kemudian Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala yang menyebutkan beberapa syarat penghalalan hewan buruan. Kata beliau, وَمَا تَعَدَّرَ دَبْحُهُ فَمَاتَ. Apa yang tidak mungkin untuk disembelih dan dia mati, فَمَاتَ بِأَقْرِهِ, mati dengan dilukai, halla bisyurutin sittatin, maka hewan tersebut menjadi halal dengan 6 syarat. Ini penyebutan 6 syarat global penghalalannya. Beliau sebutkan dulu secara global 6 syarat. Kemudian beliau rinci, beliau katakan dakarna minha thalathatan fid daka. Kami telah sebut 3 syarat di mana? Di bab daka. Tiga syarat di bab daka itu sama dengan 3 syarat penghalalan sayyid. Apa yang sudah berlalu di bab daka? 3 syarat. Yang pertama, ahliyatul mudakki. Yang kedua, menyebut nama Allah. Yang ketiga, nah, dia memburu dengan jari, dengan hewan yang terlatih menangkap, atau dengan sesuatu yang muhaddas, dengan benda tajam, sesuatu yang tajam. Nah, dan dari benda tajam di pembahasan buruan, sama kalau dia membidiknya sekarang dengan senapan angin, ya, atau yang semisal dengan itu, maka itu masuk di dalam pembunuhnya dengan benda tajam. Baik, jadi 3 syarat sudah berlalu. Sisa di sini bab utama tambah syarat, 3 syarat yang lainnya. Tabligh warabi yang keempat. Yang keempat bersama 3 yang sudah berlalu di pembahasan takah. Arabi ayakun al-jarih as-sa'id mu'allam. Hendaknya al-jarih, ya, hewan pemburu yang melukai itu, as-sa'id, ya, seperti anjing terlatih, atau seperti burung elang, atau hewan yang lainnya semisal dengan itu, yang jelas dia terlatih. Nah, mu'allaman, dia harus terlatih. Sudah diberikan latihan. Dan ini persyaratan, tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma allamakumullah." Iya. Dan apa yang kalian ajarkan dari al-jawarih, dari hewan-hewan jarih itu, sini takdirnya jarih ya, dan jarih artinya melukai, dia bisa melukai. Nah, dia bisa menangkap hewan buruan dengan melukainya. Ini seperti anjing, burung elang, dan semisal dengannya. Mukallibin. Ya. Dalam keadaan, anjing ini sudah terlatih. Terlatih, terdidik. Ya, di dalam menangkap, di dalam membunuh. Ya. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kalian ajarkan mereka apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Jadi ini syarat yang keempat. Hendaknya al-jawarih ini mu'allamah. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan Ya, syarat hewan jarihan. Dan bagaimana bentuk keterlatihannya. Jadi hewan yang sebagai hewan pemburu, dia terlatih. Apa yang dimaksud dengan terlatih itu? Kata beliau, wahuwa ma yastarsilu ida ursil. Iya. Wa yujibu ida du'i. Yaitu apa yang hewan yang terlatih adalah hewan yang dia pergi kalau diputus. Itu diperintah pergi, dia pergi. Wajib ida du'i. Dan dia menjawab kalau dipanggil. Disuruh memburu, dia pergi. Dipanggil, dia datang. Nah ini, mana dia terlatih. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, wa yu'tabaru fil kalbi wal fahdi khaffah annahu idza amsaka lam ya'kul wa lam yu'tabar dhalika fit ta'ir. Khusus pada anjing dan singa, iya, secara khusus kalau misalnya dia punya singa terlatih, secara khusus apabila dia menangkap, tidak boleh dia memakan, tidak boleh dia apa, memakan. So kalau dia memakan, itu artinya dia memburu untuk dirinya sendiri dan tidak dihalalkan bagi tuannya, pemilik hewan tersebut. Nah, wala yu'tabaru dhalika fit ta'ir, dan itu tidak disyaratkan pada burung. Ya, karena memang dimaklumi burung itu dia menangkap, mematuk. Jadi kalau ada sesuatu yang terikut padanya, maka itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Karena itu tidak disyaratkan pada burung, dia tidak boleh memakan. Tidak disyaratkan. Ini hanya disyaratkan pada anjing dan apa? Singa saja. Iya, dan semisal dengan itu. Baik. Jadi ini ketentuannya ya. Sekali lagi, sifatnya dari anjing yang terlatih, kalau dia diutus, dia pergi. Kalau dipanggil, dia datang. Kalau dipanggil, dia datang. Nah, ini diambil dari sabda Nabi SAW, idza arsalta kalbaka al-mu'allam, kalau kamu mengutus anjingmu yang terlatih. Anjingmu yang terlatih. Nah, disyaratkan pada anjing dan singa, dia tidak memakan. Karena memang di dalam Al-Quran tidak disebut mereka memakan. Hanya disebut menangkap saja. Fakulu mimma amsakna alaikum. Makanlah dari apa yang mereka tangkap. Ya, sebab hewan-hewan terlatih ini hanya menangkap saja. Kata beliau, rahimahullah, al-khamis, syarat yang kelima. Iya. Sini dicetakan as-tani ya. Jadi, tani kalau dihitung dari apa? Dari dua syarat tambahan yang disebut di sini. Tapi kalau dihitung dari keseluruhan, bersama di pembahasan daka, berarti dia sudah syarat keberapa? Syarat yang kelima. As-tani yang kedua, ayursal as-sa'id lis-sa'id. Fa in istarsal al-kalbu bi nafsihi lam yubah sa'iduhu. Ini syarat yang keberapa? Yang kelima, si sa'id ini dia diutus untuk memburu. Adapun kalau dia pergi sendiri, maka tidak dibolehkan buruannya. Tidak diperbolehkan. Iya. Nah, ini insyaallah akan disebutkan nanti oleh Ibnu Qudamah hadits Adi bin Hatib dalam hal ini. Nah, jadi dia dikirim. Kalau dia pergi sendiri, menangkap sendiri itu artinya dia tangkap untuk dirinya sendiri. Iya. Kecuali kalau misalnya anjing itu dia pergi menangkap sendiri untuk dirinya, begitu tuannya melihat, kemudian tuannya memerintah supaya melanjutkan menangkap, kemudian si anjingnya semakin kencang berlari, maka ini tidak ada masalah ya, masuk di dalam dia yang menyuruhnya. Iya. Hanya saja di sini diharuskan anjing tersebut ketika dilepas dia membaca apa? membaca basmalah atau membaca tasmiyah sebagaimana yang telah berlalu. Kemudian syarat berikutnya, as-salis yang ketiga, ayat sidat sa'id. Dia memaksudkan sa'id, memaksudkan memburu. Nah, fa'in arsala sahmahu liusiba bihi garaban au kalbahu wala yara sa'idan fa'asawa sa'idan lam yubah. Andai kata seorang apa namanya melepas panahnya untuk suatu keperluan, atau dia lepas anjingnya untuk suatu keperluan dan dia tidak melihat ada hewan buruan, ternyata panah atau anjing itu mendapatkan hewan buruan, ya, lam yubah, maka di kondisi yang seperti ini tidak dibolehkan. Misalnya dia tembak, misalnya dia panah sesuatu, ya, ternyata kena burung yang lewat. Nah, maka di sini tidak halal burung tersebut. Sebab dia tidak memaksudkan untuk apa? Sa'id. Dia tidak memaksudkan. Jadi syaratkan harus ada maksud. Ya. Dengan ini selesai sudah berapa? 6 syarat. Dari pembolehan sa'id. Ya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala menjelaskan bila ada hewan lain atau benda buruan yang terikut di dalam sa'id itu. Kata beliau, "Wa matasyaraka fi as-saydi ma la yubahu qatiluhu." Kapan bersyirikat di dalam sa'id hewan yang tidak diperbolehkan buruannya? Nah, misal ayyusyarika kalbahu atau sahmahu kalbun atau sahmun la ya'lam mursilahu atau la ya'lam annahu summiya alaihi. Nah, haramahu bisahmin masmumin yu'inu ala qatlihi au gharika fil ma' au wajada bihi atharan ghayra athari sahmi wal kalb yahtamilu annahu mat bihi lam yahil. Ini beberapa keadaan yang tidak dihalalkan. Ya, hewan buruan itu. Yang pertama, kalau dia kirim di dalam pemburuan anjing terlatihnya misalnya, tadi dia telah lepas panah ya. Setelah itu dia ketemukan hewan buruan sudah mati. Hanya saja di sekitarnya ada anjing lain selain daripada anjing miliknya yang terlatih. Ya, maka di keadaan yang seperti ini tidak halal dia memakannya. Demikian pula kalau misalnya dia sudah memanah hewan buruan, ya, dia ketemukan hewan buruan itu sudah mati. Tapi dia dapatkan di situ ada panah yang lain selain dari panahnya. Maka di sini tidak halal dia memakannya. Sebab dia tidak tahu siapa yang melepasnya. Ya. Atau ada panah itu, tapi panah ya tidak diketahui apakah dia membaca basmalah atau tidak, membaca tasmiyah atau tidak. Iya, ini juga tidak halal. Baik, karena tidak diketahui siapa yang membunuhnya, apakah panah dia atau panah orang tersebut. Demikian pula kalau di panah dengan panah yang beracun yang membantu membunuhnya. Ya, kalau pakai panah beracun, maka di sini dia mati bukan karena panah. Mungkin dia mati karena apa? Karena racun. Dan ini tidak halal untuk dimakan. Demikian pula kalau dia tenggelam di air, ghariqa fil ma'. Dia tenggelam di air. Sebab tidak diketahui dia mati karena buruan dari kena panah atau kena hewan buruan, atau mati karena tenggelam, tidak diketahui. Iya, maka yang seperti ini tidak halal. Demikian pula kalau didapati pada hewan buruan itu suatu tanda selain daripada tanda panah dan anjing terlatih. Misalnya diketemukan di kepalanya misalnya remuk. Iya. Kayak habis menabrak sesuatu. Maka tidak diketahui yang membunuhnya ini panahnya atau dia menabrak pohon. Kalau tidak diketahui seperti itu, maka ini tidak halal. Baik. Jadi diperhatikan ya, 6 syarat harus terpenuhi agar supaya hewan buruan itu halal untuk dimakan. Apapun hal-hal yang disebut oleh Ibnu Qudamah terakhir ini tidak dipastikan padanya syarat tersebut. Karena itu tidak dihalalkan. Nah, seluruh hal ini berdasarkan sebuah hadis. Ibnu Qudamah terangkan hadisnya. Kata beliau, lima rawa Adi bin Hatim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Berdasarkan riwayat Adi bin Hatim, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arsalta kalbakal muallam," apabila kamu telah mengutus anjingmu yang terlatih, "wa dzakarta ismallahi alaihi," dan kau telah menyebut nama Allah terhadapnya. Iya. "Fa'amsaka alaika," lalu anjing itu menangkap untukmu, "adraktahu hayyan fadbahhu," dan kamu dapatkan ya hewan buruan tersebut masih hidup, maka sembelihlah hewan itu. Nah, ini sudah berlalu ya. "Wa in qatala wa lam ya'kul minhu faqul," kalau dia ternyata membunuh ya, dan si anjing terlatih ini belum makan darinya, maka makanlah. Nah, ini penjelasannya bahwa syarat shaid dia memang dikirim untuk apa? Menangkap. Kalau dia pergi sendiri menangkap untuk dirinya sendiri, makan untuk dirinya sendiri, itu tidak halal. Kemudian kata beliau, "Fa'inna fa'in qatala lam ya'kul minhu faqul. Fa'inna akhdal kalbi lahu dzakah." Ya, sebab pengambilan anjing itu terhadapnya itu adalah dzakah. Ya, jadi kalau si anjingnya sudah dilepas dengan menyebut bismillah, dia menangkap, apa yang ditangkap, nah itu sudah merupakan dzakahnya. Sudah merupakan penghalalannya. Kata beliau, "Fa'inna kala fala ta'kul." Ya, kalau misalnya dia sudah makan dari hewan itu, jangan kamu makan. "Fa'inni akhafu innama yakunu amsaka ala nafsihi." Sebab saya khawatir anjing ini hanya memakan sesuatu untuk dirinya sendiri saja. Dia makan sesuatu untuk dirinya sendiri saja. Maka diambil dari sini bahwa kalau ada keraguan di dalam dakah, apakah telah syah dakahnya atau tidak di dalam shaid, maka ditinggalkan hal tersebut, tidak dihalalkan. Ya. Sebab asalnya dia belum diketahui di dakahnya, belum dipastikan penghalalannya. Kalau tidak dipastikan penghalalannya, maka tidak dimakan. Itulah keadaan-keadaan yang disebut oleh Ibnu Qudamah tadi. Kalau dia tenggelam di air misalnya, nah mungkin tenggelamnya karena, mungkin matinya karena tenggelam, mungkin matinya karena kena panah. Ada dua kemungkinan. Karena meragukan, maka asalnya tidak halal. Itu asal. Ya. "Wa in khalaqaha kilabun min ghairiha fala ta'kul." Demikian pula kalau dia telah bergabung dengan anjing-anjing lain, ya, jangan kamu makan. "Fa'innaka innama sammaita ala kalbika walam tusami ala ghairihi." Karena kamu hanya menyebut tasmiyah bismillah terhadap anjingmu saja. Adapun anjing yang lain tidak kamu sebut bacaan bismillah. Dan ini semena pula ya dengan panah itu tadi, bukan pada anjing saja. Kalau dia lepas panah, dia temukan di atas hewan buruan ada dua panah, maka panah yang disebut nama Allah hanya panah dia saja. Adapun panah yang satunya tidak diketahui. Nah itu tidak halal untuk dimakan. Ya. Kemudian kata beliau, "Wa idza arsalta sahmaka fadhkur ismallahi alaihi." Ya. Kalau engkau telah mengirim panahmu, maka sebutlah nama Allah. "Wa in ghaba anka yawman aw yawmayni wa lam tajid fihi illa athara sahmik faqulhu in syi'ta." Kalau ternyata hewan buruan itu setelah kena panah ia hilang sehari atau dua hari, dan kamu setelah itu tidak menemukan kecuali bekas panahmu saja, "faqulhu in syi'ta," silakan kamu makan kalau kamu mau. "Wa in wajadtahu ghariqan fil ma fala ta'kul." Fa'inna kala tadiri al-ma'u qatalahu au sahmuk. Kalau kamu dapati dia tenggelam di air, maka jangan kamu makan, karena kamu tidak tahu apakah air yang membunuhnya atau panahmu. Baik. Nah, ini hadits Adi bin Hatim diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Selesai sudah ya pembahasan kitab Shayyid.